Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa insyaallah Syekh akan melanjutkan pengajian kurang lebih sekitar 40 atau 45 menit. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Sehingga bagi para hadirin wal hadirat, jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan ditulis dan dikirimkan ke meja depan. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Al-muqawwim al-thalith atau al-sabab al-thalith min al-asbab allati yanbaghi an ya'khudha biha al-muslimun lin-nuhudhi bi-amrihim wa li-istirdad 'izzatihim huwa luzum al-kitab was-sunnah. والاعتصام بهما والحذر من التفرق والتشرذم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian sebab yang ketiga untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh secara bersama-sama dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berusaha untuk menjauhi segala bentuk perpecahan, menjauhi segala bentuk permusuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh secara bersama-sama dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian berbuat seperti orang-orang yang selalu bercerai-berai dan bermusuhan, berselisih setelah datangnya kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala: wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan janganlah kalian saling bercerai-berai, saling berselisih sehingga kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Wa mimma ja'a fi sunnati fi hadzal bab قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كمن كان قبلكم بكثرة اختلافهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ودعوى أن الاختلاف رحمة دعوى فاسدة، هذا غير صحيح، بل الاختلاف نقمة. ولذلك يقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keharusan berpegang teguh bersama-sama dengan petunjuk Allah, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih: innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai kepada kalian semua tiga perkara. Disebutkan di antaranya adalah: wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh secara bersama-sama dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: taraktu fikum, aku meninggalkan untuk kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama halaka man kana qablakum." Sesungguhnya yang menjadi sebab binasanya umat-umat sebelummu, kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat dari mereka, dan mereka selalu menyelisihi petunjuk nabi mereka. Kemudian, jika ada yang mengaku atau mengatakan perselisihan perbedaan pendapat itu adalah rahmat, maka ini tentu tidak dibenarkan. Perselisihan atau perpecahan ini merupakan musibah, ini merupakan bencana, sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbi." Senantiasa mereka akan selalu berselisih, berpecah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu bukanlah orang-orang yang selalu berpecah. Wal furqa wal jama'atu daiman maqrunatun bil furqa. عفوا والجماعة دائما مقرونة بالسنة والسنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة فما اجتمع المسلمون على قلب رجل واحد معتمدين على هدي الكتاب والسنة فإن الله عز وجل سينصرهم وسيكلأهم وسيحفظهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا افترقوا وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم فإنه سيتسلط عليهم الأعداء. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا انفردنا تكسرت آحادا. يعني الرماح إذا جمعت فإنه لا يستطيع أحد كسرها، وأما إذا أخذتها عودا عودا سهل تكسيرها. kaum muslimin, kemudian jamaah kebersamaan itu selalu digandengkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah senantiasa digandengkan dengan al-jamaah, persatuan di atas kebenaran. Adapun perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW senantiasa digandengkan dengan perpecahan, dengan perselisihan, sebagaimana ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Istiqamah. Beliau menyebutkan bahwa jika kaum muslimin selalu bersatu di bawah seorang pemimpin, maka ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan mereka, memudahkan pertolongan kepada mereka. Adapun jika mereka selalu berpisah, selalu bercerai-berai dan berselisih, maka ini akan memudahkan bagi musuh-musuh untuk merusak, untuk menguasai dan menjatuhkan mereka. Wa qala Allah azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabili." Bahwasanya inilah satu jalan yang lurus, satu-satunya jalan yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari membuat sebuah garis lurus, membuat sebuah garis yang lurus, dan menggaris membuat garis-garis pendek yang lainnya di samping kiri dan kanan garis lurus tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah garis lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Adapun garis-garis di samping kanan dan kirinya adalah jalan-jalan yang menyimpang, yang pada masing-masing dari jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang menyimpang tersebut." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat yang kalian katakan tadi. والأمر الرابع لزوم جماعة المسلمين وطاعة العلماء والأمراء المقيمين لشرع الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: المأمور بطاعتهم هنا هم العلماء والأمراء في حدود طاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفتن وكثرة الفرق، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: وهي الجماعة. والرواية الأخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Kemudian perkara yang keempat atau sebab yang keempat untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah berpegang teguh menetapi jamaah kaum muslimin, mentaati, mengikuti petunjuk para ulama dan mentaati pemerintah, mentaati penguasa kaum muslimin yang menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu taqwila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemegang urusan di antaramu. Kemudian jika kalian berselisih pendapat terhadap satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu adalah lebih baik dan akan lebih baik akibatnya nanti. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ulil amri, pemegang urusan di sini, adalah para ulama dan para penguasa, yaitu pemerintah, pemerintah kaum muslimin dalam hal, dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih pernah menyebutkan, bersabda: Man ata'ani, barang siapa yang taat kepada aku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada penguasa, kepada pemimpin kaum muslimin, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang memurhakai, tidak mentaati pemimpin kaum muslimin, berarti dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang lainnya, beliau bersabda: "Alaikum bil jamaah," hendaknya kalian selalu menaati jamaah, ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, karena sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala di atas al-jamaah. Dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu tentang akan munculnya keburukan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kalbanu jama'atul muslimin wa imamahum," hendaknya kamu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Juga kemudian disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang selamat dari neraka di antaranya adalah al-jamaah, yaitu yang disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku dan mengikuti petunjuk para sahabat Tuhan ini. Wa al-muqawwim aw as-sabab al-khamis هو لزوم منهج السلف الصالح. qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Fahmu as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الخير كل الخير في اتباع السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فالزموا غرزهم وسيروا على نهجهم، فإنهم هم الذين فهموا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وإياك أن تشذ عن طريقهم، فإن الشذوذ عن طريقهم يوقع في الخلاف والشقاق ويجعل الناس يتفرقون والعياذ بالله. Kemudian sebab yang kelima untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan pemahaman para ulama salaf, baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan dan semua perkara-perkara urusan agama. Para salafus saleh yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengikuti petunjuk mereka dengan kebaikan sampai di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an." Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Selanjutnya orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan benar dan baik. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka kami akan palingkan dia ke dalam kesesatan yang telah dia ikuti, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka semua kebaikan adalah dengan mengikuti petunjuk mereka, petunjuk para salaf, dan semua keburukan adalah ketika berpaling dan menyelisih petunjuk mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimahumullah, hendaknya kita berpegang teguh dengan petunjuk mereka, berpegang teguh dengan pemahaman mereka dalam menjalankan, dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ulaika alladziina hadahumullahu fa bihudahum muhtadin." Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk mereka lah hendaknya kami mengikutinya. Hati-hatilah, jauhilah perbuatan menyimpang dari petunjuk mereka, menyimpang dari pemahaman mereka, karena ini hanya akan melahirkan perpecahan, melahirkan permusuhan, dan melahirkan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. والأمر السادس والمقوم السادس من مقومات أسباب عزة المسلمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. السبب السادس هو الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لأنهم الذين يحملون العلم الشرعي وهم الذين يرجع إليهم عند النوازل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما إذا رجع الناس إلى الجهال فإنهم سيضلون ويضلون، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما إذا رجع الناس إلى الجهال أو أهل التعالم الذين يدعون أنهم علماء وهم جهال فهذا أمر خطير، لأنهم سوف يضلونهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا يا رعاكم الله، احذروا من فتاوى الإنترنت، احذروا من زبالات المواقع العنكبوتية، احذروا من المندسين باسم العلم والعلم يلعنهم، احذروا من الجهل من المتعالمين الجهلة الذين أضلوا شبابنا إلى الإفراط أو التفريط وأوقعوهم في الغلو أو التقصير. احذروهم، فإنهم قطاع طرق، قطاع طرق الذين يفتون من وراء الكواليس في السر. لو كانوا صادقين لأعلنوا أمرهم، لأن ديننا دين واضح ليس فيه خفاء، ليس فيه سر، ليس فيه ما يخفى عن الناس، الدروس في المساجد وفي الوسائل الواضحة. أما الذين يندسون بدروسهم وبفتاواهم وبتوجيهاتهم فقد قال فيهم سفيان ابن عيينة رحمه الله: إذا رأيتم الذين يتناجون في دينهم دون العامة فاعلموا أنهم على تأسيس ضلالة. Kemudian sebab yang keenam untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin, tentu saja kemuliaan dan ketinggian itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Sebab yang keenam adalah al-rujuk, selalu merujuk, selalu bertanya kepada para ulama rabbani, para ulama yang benar-benar mendalami ilmu agama, yang memiliki pengetahuan agama yang benar. Karena mereka lah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang pantas menjadi rujukan ketika terjadi perkara-perkara besar di kalangan umat ini. Mereka lah yang akan menghilangkan dari ilmu agama ini segala bentuk kesesatan. Dalam hadis yang sahih atau hasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Yahmilu hadza al-'ilma min kulli khalaqin 'uluhu, yakunu 'anhu ta'rifa al-'alim wa ihtihala al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil serta saya di antara mereka. Mereka akan membersihkan dari agama ini, akan menghilangkan dari agama ini upaya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, kedustaan pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pengetahuan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Adapun orang-orang yang mengaku pandai, mengaku berilmu, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jahil, maka ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Walau rujuhu ila Allah ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Seandainya mereka mau mengembalikan urusan-urusan agama mereka kepada Rasul, kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, maka mereka akan mengetahui orang kesimpulan yang bisa diambil daripada perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku berilmu padahal mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak memahami agama Allah, mengembalikan urusan kepada mereka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali, merupakan perkara yang sangat bisa menimbulkan kerusakan di tubuh umat Islam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan menimpa kalian adalah munculnya al-a'immatul mudhillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang menyampaikan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang menyesatkan." Kemudian dalam hadis yang sahih lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dari diri manusia dengan sekali cabut, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu dengan mematikan orang-orang yang berilmu para ulama yang sesungguhnya. Sehingga ketika di antara manusia tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, maka manusia pun akan menjadikan rujukan, menjadikan pemimpin untuk bertanya orang-orang yang tidak berilmu. Ketika mereka ditanya, mereka akan memberikan pendapat tanpa ilmu, maka dengan itu mereka sesat dan menyesatkan manusia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah kalian membaca pendapat-pendapat, membaca pandangan-pandangan yang menyimpang di internet, membaca pandangan-pandangan yang menyimpang dari media-media sosial yang ada, karena ini akan bisa menjerumuskan kaum muslimin, khususnya para pemuda, dalam sikap ekstrim, sikap berlebihan, dan sikap kurang terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini sesungguhnya adalah para perampok, para penghalang manusia dari kebenaran. Maka tinggalkanlah mereka, jauhilah perbuatan mereka, ya, yang selalu menyampaikan urusan-urusan agama mereka dengan sembunyi-sembunyi, menyampaikannya tidak terang-terangan. Seandainya mereka itu benar, mereka harusnya menyampaikannya terang-terangan, menyampaikan urusan agama di depan umum, di masjid-masjid, di tempat-tempat terbuka. Alhamdulillah, urusan agama tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang perlu disembunyikan atau disampaikan di tempat-tempat tertutup. Sebagaimana ucapan dari salah seorang ulama terdahulu, Imam Sufyan bin Uyainah, yang mengatakan, jika kamu melihat sekelompok manusia membicarakan secara rahasia tertutup urusan agama mereka, maka ketahuilah mereka itu berarti sedang menyusun sebuah kesesatan. Wah. الأمر السابع والسبب السابع هو توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة. فإن من اتقى الله حق التقوى جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن المسلمين جميعا أدوا عبادة الله على الوجه الذي يرضيه لسعدوا في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من عبد الله حقا أحبه الله، فإذا أحبه الله تبارك وتعالى حفظه وكلأه ونصره على أعدائه، كما قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فإن ذلك لا يتحقق إلا بأداء الفرائض والنواهل وأداء الفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. والمقصود أنه متى أدى الفرائض والنوافل على الوجه المطلوب فإن الله يكلأه ويحفظه ويرعاه ويحبه، فإذا أحبه حفظه ووفقه لكل خير في الدنيا والآخرة. Kemudian sebab yang ketujuh untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala urusannya, akan Allah akan menghilangkan segala kegundahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Seandainya kaum muslimin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada mereka kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: man 'amila salihan min dzakarin aw unsa surga wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah yang penuh kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, menjelaskan tentang orang yang selalu menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan dianjurkan dalam Islam secara benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan akan memberikan penjagaan kepadanya, akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun 'aziz." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba yang menolongnya, yang melaksanakan petunjuknya, perintahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Oleh karena itu, orang yang selalu menetapi, melaksanakan petunjuk Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan yang dianjurkan dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan memudahkan segala kebaikan baginya. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Senantiasa seorang hamba-Mu, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melebihi ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian senantiasa hambaku melaksanakan hal-hal yang aku anjurkan, dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Maka ketika aku mencintai hambaku, aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangannya dan setiap langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya." Oleh karena itu, orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, dan melaksanakan amal-amal yang dianjurkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, Allah akan mencintainya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, maka Allah akan selalu memudahkan pertolongan baginya, memudahkan kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Wal amru tsamin ustaz. Hah? Wal amru tsamin huwa at-ta'awun 'ala al-khair wat-takatuf wat-ta'azur wat-tawafuq baina al-muslimin wal-mahabba wat-ta'aluf. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في تكاتفهم في توادهم وتراحمهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إلى غير ذلك من الأحاديث من الآيات والأحاديث التي تحث على التكاتف والتعاون والبعد عن كل ما يضعف هذا التحاب والتعاون. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. Kemudian sebab yang ke-8 untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah at-ta'awun, selalu tolong-menolong dalam kebaikan, selalu berusaha untuk saling mendekat, untuk saling menyatu antara satu kaum muslimin dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." hendaknya kalian selalu saling menolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda perumpamaan kaum muslimin dalam kecintaan, dalam saling kasih sayang dan kecintaan dengan di antara mereka adalah seperti perumpamaan satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh ada yang mengeluh karena sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan sakit, merasakan demam. Kemudian dalam hadis yang sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menghinakan saudaranya, tidak boleh dia meninggalkan saudaranya dan merendahkannya. Demikian pula dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lainnya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya dari Rasulullah SAW yang menganjurkan dan motivasi bagi kaum muslimin untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, untuk saling bersesuaian dan tidak berselisih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain juga yang menyebutkan tentang masalah ini juga sangat banyak sekali yang tidak mungkin untuk disebutkan keseluruhannya. Wa al-amru at-tasi' huwa تربية الناشئة على طاعة الله منذ نعومة أظفارهم حتى يتكون المجتمع المسلم الذي يسعد ويعيد للمسلمين أمجادهم ويعيد لهم تقدمهم وحضارتهم وتوحيدهم وتمكنهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإن تربية الأولاد أمانة عند في أعناقنا سوف نسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك أن تترك لأولادك الحبل على الغارب يمشون مع فلان وعلان، إما أن يمشوا مع الغلاة الخوارج الذين ضيعوا الإسلام وشوهوا سمعة المسلمين القتلة المجرمون، أو يكون مع أصحاب العلمنة الملاحدة البعيدين عن الله تبارك وتعالى. فاجتهد في حفظ أولادك وفي مراقبتهم ومراقبة حركاتهم وسكناتهم، فإنهم أمانة في عنقك. وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. Kemudian sebab yang ketiga untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah berusaha untuk mentarbiyah, mendidik dengan benar generasi muda kaum muslimin sejak mereka kecil sampai mereka besar. Karena dengan keberadaan generasi muda yang terdidik, dengan sebab itulah kaum muslimin akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka, akan dikembalikan tingginya peradaban mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya untuk mendidik generasi, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, ini merupakan amanah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hendaknya setiap kaum muslimin berhati-hati. Hendaknya setiap kaum muslimin diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kurangnya perhatian mereka kepada pendidikan anak-anak mereka. Ketika mereka membiarkan generasi muda atau anak-anak mereka mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat, berjalan dengan orang-orang yang mengajarkan pemahaman yang sesat, pemahaman khawarij, pemahaman orang-orang yang mudah melakukan pemberontakan, yang mudah untuk melakukan teror, yang mudah untuk melakukan pembunuhan menghalalkan darah kaum muslimin, atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka ini merupakan amanah yang hendaknya kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. والأمر العاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لما أهمل هذا الجانب تشتت المسلمون وضعف تدينهم وبعد كثير منهم عن الله ووقع في المخالفات والانحرافات ما بين إفراط أو تفريط. وقد وعد الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالخير وبالتمكين وبالنصرة، قال تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد لعن الله اليهود لأنهم تخلوا عن هذا الأمر، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا أدى المسلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية بعيدا عن التشنج وبعيدا عن التهاون وبعيدا عن الغلو وبعيدا عن التقصير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدوة في نفسه، كما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kemudian sebab yang ke-10 sebab-sebab untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ketika kaum muslimin meninggalkan hari ini, maka akan menjadi sebab kelemahan mereka, menjadi sebab banyak orang-orang di kalangan mereka yang kemudian terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjanjikan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapatkan pertolongan, selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Alladzina in makannahum fil ardi aqamus shalah." Mereka adalah orang-orang yang ketika kami kuatkan mereka di muka bumi ini, maka mereka akan melakukan menunaikan salat dengan benar, mereka akan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa taqum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada di antara kalian segolongan orang yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang dari perbuatan yang buruk. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab terlambatnya orang-orang Bani Israil karena mereka meninggalkan perbuatan ini. Karena mulai menahun amun dari falu, mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali melarang dari perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan munkar yang mereka lakukan. Maka jika kaum muslimin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar, amar ma'ruf yang sesuai dengan petunjuk Allah, tidak disertai dengan, tidak dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan melampaui batas, tidak juga dengan sikap meremehkan atau kurang dalam menunaikannya, mereka akan mendapatkan kemuliaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentu saja orang yang menegakkan ini hendaknya dia sendiri menjadi panutan bagi kaum muslimin pada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atakuluna an-nasa bi-mirri wa tansawna anfusakum wa antum taquluna kitaba afala ta'qilun?" Apakah kamu memerintahkan kepada manusia terhadap kebaikan sementara kamu lupa kepada dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Qur'an, apakah kamu tidak memikirkannya? لعلي أكتب بسبب هو الحادي عشر وإلا فالأسباب كثيرة إذا تأملها المسلم وطبقها سعد في الدنيا والآخرة وأعزه الله في الدنيا والآخرة. هذا السبب هو تطبيق دين الإسلام والاعتزاز به ظاهرا وباطنا. لا ننهزم أمام حملات الأعداء، لا نضعف، لا نتنازل عن شيء من ديننا. إذا أردنا التمكين وإذا أردنا العزة والتمكين لا نضعف أمام أعداء الله ولا نتنازل عن شيء من ديننا، بل نعض عليه بالنواجذ. فإنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فاستمسكوا به ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحوالا وأحكاما وحدودا، تسعدوا في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا، الثاني. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلينا أن نطبق هذه الآية وأن نطبق تعاليم الإسلام في كافة نواحي حياتنا إلى أن نلقى الله عز وجل، لا سيما أنه الدين الذي أكمله الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا أهل السنة، اللهم انصرهم في العراق، في فلسطين، في الشام، في ليبيا، في اليمن، في أفغانستان، في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكركم على حسن إصغائكم، ثم ننتقل إن شاء الله بعد قليل إلى بعض أسئلتكم. كمليان. saya akan menyebutkan sebab yang terakhir dalam ceramah kali ini, yang tentu saja sebab-sebab yang merupakan sebab-sebab untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin sangat banyak, yang jika direnungkan oleh seorang muslim akan menjadi sebab kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Sebab yang ke-11 adalah berusaha untuk mempraktikkan, untuk menerapkan agama Islam, merasa mulia ketika menerapkan, mengamalkan petunjuk Islam lahir dan batin. Tidak boleh kita merasa lemah di hadapan musuh-musuh Allah. Tidak boleh kita meninggalkan perkara agama kita. Tidak boleh kita merasa rendah ketika mempraktikkan Islam ini. Hendaknya kita memegang teguh agama Islam ini dengan gigi geraham kita. Tidak boleh kita meninggalkannya di hadapan musuh-musuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kedudukan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa fi al-akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Maka oleh karena itu hendaknya kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, berpegang teguh mengamalkan Islam baik dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah tingkah laku adab, dalam masalah hukum, dalam masalah batasan-batasan yang harus kita harus menaikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a." Allah sungguh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Allah berjanji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka sebagai pemerintah di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menjadi penguasa di muka bumi. Dan Allah akan menguatkan agama Islam yang telah Allah beri bagi mereka ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan, menghilangkan rasa takut mereka, digantikan dengan keamanan. Kenapa mereka mencapai semua ini? Karena mereka adalah yang mempunyai orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan tidak menyebutkannya. Maka hendaknya kita mempraktikkan petunjuk Islam dalam kehidupan kita. Kita menegakkan, melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridai Islam itu sebagai agamamu. Oleh karena itulah, setiap kaum muslimin hendaknya berpegang teguh dengan pengajaran-pengajaran dan petunjuk dalam Islam. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu dimudahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertemukan kita di surga nanti bersama orang-orang yang saleh. Kemudian Syekh di sini menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah yang mereka itu tertindas atau mendapatkan musibah di berbagai belahan di dunia ini, baik itu di Iran, baik itu di Palestina, baik itu di Afghanistan maupun di tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mentaati petunjuknya, menegakkan agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan pertolongan dan kemuliaan bagi kita semua. Maka demikianlah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita akan melangkah kepada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Fa huna ba'd al-as'ila Assalamualaikum. الزوجان لكل واحد منهما حقوق على الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يكسوها إذا اكتسى، ويطعمها إذا طعم، وأن ينفق عليها، وأن يجتهد في احترامها وعدم الإساءة إليها أو سبها أو شتمها أو نحو ذلك، وإعطائها كافة الحقوق الشرعية والتي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، والعدل بينهن إن كان من المعددين. أما حقوق الزوج على زوجته فهي كثيرة أيضا، فمنها أن تحترمه، أن تعطيه حقوقه، وأن تكون خليفة له صالحة في البيت مع أولاده، ترعاهم حق الرعاية، وأن تجتهد في الكلام الطيب معه، وأن لا يعني تنشز منه أو تفرق أو يعني تبتعد عنه إلا لعذر، وأن تهيئ له الجو الطيب في البيت، الجو المناسب الطيب، لا تجمع له المشاكل، فإذا دخل بيته قالت أنت لما ولما ولما ولما ولما ولما، وهو أيضا لا يدخل عليها مفهرا غضبانا، بل يجب أن يكون كل منهما طليق الوجه لرفيقه ولحبيبه ولرفيق دربه. وأيضا من المهم أن يعلمها العلوم، كيف تعبد ربها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك أحكام الطهارة من الحيض وغيره، وأحكام الصلاة والصوم، وكل ما تحتاجه من علوم لتصح عبادتها. هذه خلاصة الحقوق الزوجية. Harus dipenuhi oleh masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lahunna mithlu allazi 'alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali 'alaihinna darajah." Dan bagi kaum perempuan, dia memiliki hak sebagaimana suaminya atau laki-laki memiliki hak dengan cara yang baik, meskipun laki-laki itu memiliki satu ketinggian derajat dibandingkan mereka. Di antara hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, hak yang dimiliki oleh seorang istri terhadap suaminya adalah memberikan makan, wajib untuk memberikan makan sesuai dengan apa yang dimakannya, memberikan pakaian, tempat tinggal, memberikan infak, memuliakannya, memperlakukannya dengan perlakuan yang baik, tidak menyakitinya, tidak mencelanya, tidak menghardiknya, dan menunaikan hak-hak yang lain yang diwajibkan dalam syariat Islam. Memuliakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Islam. Kemudian di antara hak yang dimiliki oleh seorang suami, yang wajib ditunaikan oleh seorang istri adalah berusaha untuk melayaninya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya, memuliakannya dengan tentu saja hal-hal yang sesuai dengan syariat, menjaga harta, menjaga anak-anaknya, kemudian mendidik mereka dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, tidak durhaka kepada suami, tidak membawa keburukan-keburukan di dalam rumahnya, menciptakan suasana yang indah dalam rumah tangga, tidak banyak melakukan hal-hal yang semakin menyusahkan keadaannya ketika dia pulang ke rumah dengan pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan yang menyulitkannya. Sebagaimana seorang suami juga tentu saja dia tidak pulang ke rumahnya selalu dalam keadaan marah, selalu dalam keadaan cemburut atau menampakkan wajah yang tidak sedap dipandang. Masing-masing keduanya hendaknya berusaha untuk selalu tersenyum, saling menampakkan wajah yang menyenangkan. Kemudian masing-masing dari keduanya berusaha untuk menunaikan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan, pengajaran Islam kepada istrinya dalam hal-hal yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menjadikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar, seperti penjelasan tentang cara berwudu, hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum ketika dia sedang haid, apalagi yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat ketika berpuasa, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan petunjuk Islam. وكل من الزوجين عليه حقوق عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام يمازح أزواجه ويؤانسهن ويعني يتودد إليهن ولا يقول لهن إلا الكلام الطيب. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فسبقته، سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم يعني سمنت سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك. وأختم الإجابة على هذا السؤال ببشارة لأخوات المؤمنات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام يبشرهن: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. Keduanya dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada pasangannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda: khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Rasulullah SAW bergaul dengan sebaik-baiknya terhadap istri-istri beliau. Beliau bercanda, bergurau, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajaknya untuk berlomba berjalan cepat, untuk berlomba. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belum mengalami badan yang gemuk, maka dia pernah mendahului Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah itu ketika dia sudah agak gemuk, maka Rasulullah SAW yang mendahulunya dalam perlombaan tersebut. Maka ini semua merupakan bentuk dari perlombaan yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarga beliau. Kemudian saya akan menutup jawaban tentang pertanyaan ini dengan kabar gembira kepada para wanita-wanita yang beriman. Kabar gembira dari Rasulullah SAW yang dia sebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang perempuan melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, dari pintu surga mana saja yang dikehendakinya, dari delapan pintu surga yang ada. Syekhuna, hunasai yang jamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أنا شخصيا تسأل عني أنا لا إله يعني أخواتي يريدنا أن يتدخلنا في كل شيء من فضل الله علي عندي 4 نسوة إحداهن من هذا البلد الطيب و9 أولاد وست بنات هذا من فضل الله ونسأل الله أن يزودنا وإياكم زاد التقوى يا pertanyaan yang kedua ya setelah mengucapkan salam kepada Syekh ada penanya ini adalah seorang akhwat ya seorang perempuan mukminah yang katanya mewakili akhwat-akhwat yang lain saya akan menyampaikan pertanyaan seperti ini wahai Syekh Berapa usia Anda sekarang? Berapa anak-anak Anda? Berapa cucu Anda? Dan berapa istri Anda? Sepertinya penanya ini menginginkan, benar-benar menginginkan jawaban dari Syekh. Maka tentu saja, ya Syekh Rahimahullah Ta'ala dengan keramahannya, tersenyum dan memberikan jawaban ya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjelaskan karunia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh menyebutkan bahwa beliau memiliki 4 orang istri, salah satunya dari Indonesia, ya dari Sulawesi, dari Buton. Kemudian Syekh memiliki 9 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ketakwaannya kepada kita. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال شيخنا لأنني في بعض الأحيان من المناسبات أدعى باسمي واسم زوجي. نعم. فهل هذا من الانتساب إلى غير أبي على سبيل المثال كان في نور غيري هذه مواقف. واسم زوجي صبيا. فكنت أدعى في بعض الأحيان من المناسبات نور غيري سفيان يضمون اسم زوجي نعم عرفته هذه عادة غربية سيئة لا مؤاخذة ولا تجوز المسلم ما زوج رجلا كان أو امرأة ينسب إلى أبيه وإلى أجداده وإلى قبيلته وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه ونحن الآن قلد بعضنا الغرب فصارت تنسب المرأة إلى زوجها وهذه عادة سيئة ومن التقليد ومن التشبه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فأوصي الأخت الفاضلة وزوجها وسائر إخواني وأخواتي أن يبتعدوا عن التشبه أيا كان Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan dari seorang alkuh muslimah, seorang perempuan muslimah, mukminah. Dia bertanya di dalam berbagai kesempatan atau di dalam acara-acara, saya biasa dipanggil dengan namaku dan digantikan nama suamiku, digantikan dengan nama suamiku. Misalnya, namaku adalah Nur Laili, sedangkan nama suamiku adalah Sufyan, maka saya dipanggil dengan Nur Laili Sufyan. Apakah ini termasuk menisbatkan diri kepada melayak orang tua yang dilarang dalam Islam? Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya yang seperti ini merupakan kebiasaan buruk, perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, seorang Muslim, laki-laki maupun perempuan diperintahkan dia untuk menisbatkan diri kepada ayahnya. kepada kakeknya atau kepada kabilahnya, kepada sukunya. Ini yang diperintahkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang seorang muslim untuk mendirikan atau menjadikan gandengnya namanya dengan selain orang tuanya. Ini merupakan kebiasaan buruk yang berasal dari orang-orang barat, kebiasaan yang tidak dibenarkan dalam Islam, kebiasaan yang sangat buruk sekali, bahkan termasuk perbuatan menyerupai mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumi fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka aku wasiatkan dan nasihatkan kepada saudari ini, kepada suaminya dan kepada semua kaum muslimin untuk menjauhi segala bentuk tasyabbuh menyerupai perbuatan orang-orang kafir apapun bentuknya. Syekh Munajjah berkata, قلنا كثيرا ندعو في هذا الدعاء الآن اللهم أبعد من بلدنا البلد يا بلد أبعد من بلدنا البلد يا رسول الله أبعد من بلدنا البلد فهل هذا الدعاء يتضمن معنى من المعاني الشركية بل أؤكد لكم أنه شرك أكبر والله تبارك وتعالى لا يدعى معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنت يا أخي إذا قلت اللهم أبعد عن بلدنا البلاء اللهم احفظ بلدنا من كل بلاء اللهم ادفع عنا كل بلاء وعن بلادنا علق رجاءك هذا بالله ولا تشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل فإن الملك لا يملك أن يشارك الله في حفظ البلد من البلاء وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعه من دون الله من أعظم المسائل ألا تدعو من دون الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت مجرد أنه عطف بالواو غضب وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده نسمع الآن كثيرا من الحجاج عندما يأتوننا وهم يطوفون يقولون يا رسول الله يا الحسن يا الحسين يا فلان يا قادري يا شاذل يا نقشبندي يا كذا كذا يا عيدروس هذا كله شرك بالله عز وجل من قاله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى لو صلى لا تقبل له صلاة ولو صام لا يقبل له صوم ولو زكى لا تقبل له زكاة ولو حج لا يقبل له حج وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله يدعى وحده والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير القشرة التي على نواة التمر البيضاء الصغيرة إن تدعوهم ماذا أكملوا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير فهذا الدعاء محرم بل هو شرك بالله كذلك نسمع ابتهالات دائما أحيانا نسمعها الفجر يا مدد يا رسول الله أعطنا يا رسول الله كذا يا رسول هذا شرك بالله عز وجل والرسول سيتبرأ ممن يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يقول ويفعل مثل هذه الأعمال الرسول لا يدعى نعم هو رسولنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا صلوات الله وسلامه عليه ويجب أن نحبه أكثر من أنفسنا كما قال عمر رضي الله عنه ومن والدينا ومن الدنيا كلها ومن الولد والوالد والناس أجمعين يجب أن نحبه فوق كل مخلوق بعد محبة الله تبارك وتعالى لكن لا ندعوه فرق بين أن نحبه فوق كل محبة المخلوقين وأن نقول أغثنا يا رسول الله أو أعطنا يا رسول الله محبته توحيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولكن دعاؤه شرك دعاؤه قل إني بطر ولا رشدا. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت وما مسني السوء. لا يدعى مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شيء من ذلك. فتنبهوا لهذه المسألة وبعض العادات الجاهلية التي توجد عند بعض المنتسبين إلى الإسلام من التعلق بأصحاب القبور والأضرحة ودعائهم من دون الله، وما أنت بمسمع من في القبور. والله إنك لتعجب، وما أكثر العجائب، عندما يأتي شخص يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وربما رددها 1,000 مرة أو 1,000,000 مرة، ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يفسد ذلك كله بكلمة، كلمة واحدة. ماذا؟ يأتي أمام ميت في قبره ويمد يده نحوه ويقول ماذا يا فلان، أغثني يا فلان، أو ينذر له أو يذبح له أو يطلب منه شيئا من دون الله. لقد أفسد لا إله إلا الله، وأفسد صلاته وصومه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اعذروني إن أطلت في الإجابة على هذا السؤال، لأن الأمر خطير، لأن كثيرا من بلاد المسلمين يوجد عندهم هذا الشيء. وسأذكر لكم قصة جرت عندي في المسجد النبوي من سائل في هذا الباب. Pertanyaan tentang sebuah doa yang bunyinya seperti ini: Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari berbagai macam musibah. Kemudian ditambah dengan Wahai malaikat, jauhkanlah negeri kami dari berbagai macam musibah. Wahai Rasul, jauhkanlah negeri kami dari berbagai macam musibah. Apakah ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dijawab oleh Syekh, bahkan saya nyatakan dengan tegas, saya tegaskan bahwa ini termasuk perbuatan syirik besar yang menjadikan pelakunya bisa keluar dari Islam. Tidak diperbolehkan seseorang itu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa, menyeru kepada Allah kemudian bersamaan dengan itu menyeru kepada selainnya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun seorang nabi yang diutusnya, seorang rasul yang diutusnya. Yang diperbolehkan adalah kita berdoa memohon kepada Allah, Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari berbagai macam musibah. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada negeri kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan dan penjagaan kepada kami. Kita hanya mengingatkan, hanya menyadarkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Tidak nabi yang diutus, juga tidak seorang malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat tidak memiliki kekuasaan untuk mencegah musibah di muka bumi ini. Malaikat tidak memiliki kekuasaan untuk menjaga satu negeri dari negeri-negeri yang ada. Demikian pula Rasul, seorang nabi atau seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita meniru, kita menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa, baik itu kepada seorang nabi maupun kepada malaikat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seorang nabi yang berkata kepada beliau, Masya Allah wa syaitan, ini terjadi atas kehendakmu dan kehendak Allah, hanya sekedar menggandingkan dengan kata-kata dan kehendakmu dan kehendak Allah. Rasulullah SAW menegur dengan keras laki-laki ini dan beliau bersabda, apakah kamu ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah, bahkan hendaknya kamu katakan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Makanya ketika kita dapati ini sering terjadi pada kebanyakan jamaah haji yang datang menunaikan ibadah haji di Mekah, Kita mendengarkan ada orang-orang yang menyeru dengan doa-doa seperti ini. Ada yang menyeru, wahai Rasulullah berikanlah pertolonganmu, wahai Hasan, wahai Hussein, wahai Syekh Naqsyabandi, wahai Syekh Abdul Qadir dan yang lainnya, berikan pertolongan kepada kami. Semua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik ini yang menjadikan amal-amal saleh yang dilakukan hamba ini tertolak, baik itu salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadina ila ma'in min 'amali faj'alnahu hadaban mansura." Maka kami hadapi amal-amal yang mereka lakukan di muka bumi dan kami jadikan amal-amal tersebut sebagai seperti debu-debu yang berhamburan, tidak bernilai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan doa atau menyekutukan Allah dalam berdoa ini merupakan perbuatan syirik besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memang kewajiban kita adalah memuliakan beliau. Kewajiban kita adalah mencintai beliau. Maka kita wajib mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada anak kita, orang tua kita dan semua manusia. Bahkan terhadap diri kita sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi tidak boleh bersamaan dengan itu kita menyeru meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan bagian dari tauhid, ketaatan kepada Allah. Tapi berdoa menyeru meminta kepada Rasulullah SAW ini termasuk perbuatan syirik. Rasulullah SAW sendiri yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku lakum dharran wa la rashada." Katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau kecelakaan bagi kalian. Maka tidak diperbolehkan seseorang itu menyeru bersamaan dengan menyeru kepada Allah, menyeru kepada malaikat atau kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memperpanjang jawaban. Saya minta maaf karena menyebutkan jawaban yang panjang karena ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diingatkan ketika orang-orang meminta menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dengan satu kalimat dia bisa membatalkan amal-amal saleh yang dilakukannya. Salatnya bisa batal, amal-amal solehnya bisa gugur, puasanya bisa batal, hajinya bisa batal, dan hal-hal yang lainnya yang kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah kisah yang pernah dialami oleh beliau. Fa'alaina ikhwati an nukhlis a'malana lillah, la nad'u min dunihi la malakan muqarrab wala nabiy mursal. والله لا فرق بين من يدعو اللات والعزى ومنات وهبل أو من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو الحسن أو الحسين أو الشاذلي أو النقشبندي أو البدوي أو أي كان أو أي مخلوق كان، بل سيتبرأ منه ويتبرأ منه الأولياء والأنبياء يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى من النصارى يوم القيامة الذين قالوا إنه ابن الله. جاءني رجل في المسجد النبوي وأنا أدرس وقال إنه من بلد عربي، وقال أنا لي 30 عاما وأنا أجمع من أجل أن أحج، أجمع النقود من أجل أن أحج، سوف 30 سنة. يقول وقبل أن آتي للحج ذهبت إلى الذين يبيعون الأغنام فبحثت عن أكبر خروف وجدته فذهبت به وذبحته على أعتاب الشيخ الولي أو السيد فلان قبل أن يحج، يعني افتتح حجه بالشرك بالضبط، مثل ما يذبح للات والعزة ومنات وهبل. فبينت له الحكمة والدليل وقلت له لو حججت وأنت مصر على هذا لما قبل الله حجك، لأن الله لا يقبل من المشرك عملا أبدا. وذكرت له الآيات والأحاديث في التحذير من الشرك، فوفقه الله ورجع، لكنه حار وقال: طيب ماذا أفعل فيما مضى؟ أنا منذ أن ولدت وأنا كل سنة أذهب وأعتكف عند هذا القبر وأدعوه من دون الله وأذبح له وأقدم له القرابين. فبينت له أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لو مات على هذا لمات مشركا، لمات على غير ملة الإسلام. فاحذروا عباد الله وإماء الله، انتبهوا انتبهوا إلى هؤلاء الذين يتعلقون بأصحاب القبور، انصحوهم، وجهوهم، علموهم، بينوا لهم الفرق بين الشرك والتوحيد. الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولو أشركوا به لحبط عنهم ماذا؟ ما كانوا يعملون. فانتبهوا عباد الله، وانتبهوا وانصحوا من يقع في هذه الأمور بأنه لا فرق بينه وبين مشركي قريش إلا أن يتوب ويجدد إسلامه من جديد. نعم. Maka wajib untuk kita mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Tidak boleh menyekutukannya dalam amal-amal soleh yang kita lakukan sendiri. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang-orang musyrik yang dahulunya menyembah berhala-berhala Lata dan Buzza, dan orang-orang yang berdoa memohon menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada perbedaan antara hal tersebut. Semuanya adalah perbuatan yang bisa membawa kepada kesyirikan, perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah yang akan saya sebutkan tadi adalah ketika ada salah seorang datang menemuiku di Masjid Nabawi. Orang ini berasal dari salah satu negeri Arab. Dia berkata bahwa dia telah mengumpulkan uang selama 30 tahun dalam rangka persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dia berkata, sebelum saya datang menunaikan ibadah haji, saya pergi ke satu tempat di kota aku di Kediri, tempat yang menjual kambing. Kemudian saya memilih kambing yang paling besar, yang paling gemuk. Kemudian saya menyembelihnya di sebuah kuburan seorang yang dianggap sebagai orang soleh atau seorang syekh yang dimuliakan. Maka kemudian aku jelaskan kepadanya, perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Kalau seandainya kamu melakukan ibadah haji sebanyak apapun dalam keadaan terus melakukan perbuatan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah haji. Aku peringatkan dari perbuatan syirik ini. Kemudian aku sebutkan kepadanya dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan melakukan perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah kemudian dia menerima nasihat tersebut. Tapi kemudian orang ini bertanya, kalau demikian apa yang saya bisa perbuat dari perbuatan dari hal-hal syirik yang telah saya lakukan di masa lalu? Karena setiap tahun saya selalu datang untuk bertobat, untuk beribadah di kuburan tersebut, berdoa di kuburan tersebut. Kadang-kadang saya menyembelih, kadang-kadang melakukan nazar dan yang lainnya. Maka aku pun menjelaskan, kata Syekh, saya menjelaskan kepadanya bahwa Islam itu Islam yang benar. Bertobat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. At-taubatu tajibu ma qabla, taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ataik minan dzalika man lam yatubu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya, maka adalah orang yang tidak seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Maka saudara-saudaramu, hendaknya kita mengingatkan kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan ini. Hendaknya kita sampaikan kepada hati-hati mereka bahwa perbuatan ini adalah perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi ممكن كان يتحملون زدهم ربع ساعة. وفيك بارك. وعليكم السلام وبركاته. بإيه؟ حتى مبادرة. بمبادرة إلى الزواج. حتى أجتنب من المعاصي ما أخاف أن أعصيها إذا تأخر علي الزواج. نعم. فكيف أيقن ذاك الرجل الذي يريد حسبتي ولم يكن الشرك كما نعلم أن الزواج فكيف؟ فكيف ماذا؟ فكيف يقبل ذاك الرجل الذي يحب حسبتي ولم يكن له شركة فيأبى بمبالغة زواجه؟ ليس عنده عمل. ليس عنده شركة فيريد أن يتأخر بزواجه. أولا طلب أسرتك هو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهم محقون إن كنت تستطيع ماديا ومعنويا فأجب رغبة عائلتك وبادر إلى الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا تناكحوا فإن تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أما إذا كنت غير قادر تماما وليس لديك فابحث عن عائلة يعني هي أيضا قريب منك في المستوى واجتهد في أن تخطب منهم، لعل الله أن يعني يجمع بينكم في خير، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. Aku adalah seorang perempuan, keluargaku meminta untuk aku segera menikah supaya saya bisa menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat karena terlambat menikah. Akan tetapi kendalanya adalah bagaimana saya bisa meyakinkan seorang laki-laki untuk melamarku yang akan melamarku, yang ingin melamarku, sementara dia tidak punya pekerjaan, dia belum punya pekerjaan penghasilan yang cukup untuk segera melamar. Maka jawaban dari saya pertama, permintaan dari keluarga bukti ini, permintaan dari keluarga saudari ini adalah permintaan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda: Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para muda, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk menanggung beban pernikahan, maka hendaknya dia segera menikah. Maka penuhilah permintaan dari keluarga ini untuk segera menikah. Ya, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda: Tazawwajul wadud wal-walud fa inni mukatilukum al-umam. Nikahilah perempuan-perempuan yang menyayang dan memiliki keturunan banyak karena aku akan membanggakan, memenangkan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti. Ini merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan permintaan keluarganya tadi. Adapun jika kamu memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan dalam masalah ini, maka tidak ada salahnya misalnya kamu mencari perempuan yang keluarganya memiliki status sosial yang tidak begitu jauh dengan keadaanmu. Kemudian kamu berusaha untuk ya melamarnya dan menikahinya dan berusaha untuk mencari sebab-sebab rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa fis samaa'i rizquhum wa ma tu'adun." Dan dari langit Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki kepadamu dan hal-hal yang dijanjikan untukmu. Wa aqtarih ziyada an tajtahid fi ayyi 'amalin tajiduhu. Yani la yushtarat an al-insan yabhath 'an 'amal يعني كبير أو عمل يدر عليه في نقود كثيرة، خذ أي عمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وتدرج فيه شيئا فشيئا حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، مع الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتمم لك أمرك وأن يرزقك زوجة صالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. Kemudian aku tambahkan jawabannya, yaitu hendaknya Anda berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Tidak mesti harus sebuah pekerjaan yang besar, harus pekerjaan yang kelihatannya mendapatkan penghasilan yang banyak. Hendaknya kamu berusaha melakukan pekerjaan meskipun secara bertahap. Kamu berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa memenuhi, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhanmu, sehingga kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagimu, menjadikan kelapangan dalam kesempitanmu. Tentu saja disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersandar kepadanya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memudahkan keadaanmu ini dan menganugerahkan kepadamu seorang istri yang saleh, yang ketika engkau memandangnya kamu akan merasa gembira. Ketika engkau keluar rumah, maka dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu di rumahmu. Fa naqulu li syekhina al-walid jazakumullahu khairan 'anna wa 'anil muslimin khairal jazaa 'ala takarrumikum hadha wa ziyaratikum ila baladina hadha wa nawatu alla takuna hadhihi ziyarah hiya al-akhirah lana wa kama nas'aluhu أن يجمعنا في جنته بعدما جمعنا في هذا البيت من بيوته. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم وأهلكم وذرياتكم، وأن يحفظ لكم صحتكم وفيكم بارك. جزاكم الله خيرا. Diberitahukan kepada segenap jamaah bahwa Fadilatul Syekh besok subuh akan memberikan kajian di Ma'had As-Sunnah Lam Penurut. Barakallahu fikum. Astaghfirullah.